Demikian pula ayat tahu aibar lafzul mu'minina maqunan bil ladzina hadu an nasara wa sabiin thumma yaqul man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fal mu'minuna fi ibtida'il khitabi ghayru salasati wal iman al aqamu ammahu kama ammahu fi qawlihi innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaikumul khairul bariyah wa sanab tutubu hadha insyaallah ta'ala. Dan istilah orang-orang yang beriman juga terkadang disebutkan bergandengan dengan orang Yahudi, Nasrani dan Sufi. Setelah itu Allah mengatakan, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka untuk mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maka Allah gandeng mukmin Yahudi dan Nasrani serta Sufi. Maka berarti hadu itu bukan mukmin, nasrani bukan mukmin. Al-adhu yufidu tabayyun. Maka orang-orang yang beriman di awal ayat itu berbeda dengan tiga golongan setelahnya. Yahudi, Nasrani dan Sufi. Kok berbeda? Karena pakai wawu wal afu yufidu tabayyun. Maka berarti beda. Mukmin Yahudi, Nasrani. Berarti Yahudi bukan mukmin, Nasrani bukan mukmin, Sufi bukan mukmin. Wal iman akhar dan iman dengan pengertian yang lain ammahu itu mencakup tiga yang belakangan. Namun iman dalam ayat tersebut itu tidak mencakup Yahudi Nasrani. Kama ammahu sebagaimana mencakup mereka Yahudi dan Nasrani. Lafaz iman dalam firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan akan kami jelaskan panjang lebar hal ini insyaallah taala. Maka iman dalam surat Bayyinah ayat ke-7 ini dan Yakub yang di dalam Nasrani di zamannya masing-masing. Nah, rezeki. Termasuk juga al-qawlu wa as-su'ul bi nisbati ila maqil dzatini wa dzahiri min al-imani. Wa 'amal al-umumu bi nisbati ila minali fatilka mas'ulatul ukhra. Mas'alatul ukhra. Mas'alatul ukhra. Falamma dzakara al Lama dzakara al-imana ma'al islami ja'ala al-islama huwa al-a'malu adh-dhahiratu as-shahadataini was-salatu was-sumatu was-siyamu wal-hajju wa ja'ala al-imana bi-shahadatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa hakadha fil hadits alladhi rawahu Ahmad an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi wa idza dzukira ismul iman mujarradan dakhala fihi al-islamu wal a'malu shalihatun fa qawlihi fi hadits su'abi al-imanu bid'un wa sab'una syubhatan a'laha yaqulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ala tariqi wa kadzalika sa'irul ahadits allati yaj'alu fiha a'malan bid'irri min al-imani. Nah, fal maqsadu huna, maka yang jadi maksud, yang jadi pokok bahasan di sini adalah al-umum wal khusus. Jadi inti permasalahan adalah al-umum wal khusus. Binisbah ila ma'fil batin wa zahir, berkaitan dengan isi hati wa zahir dan apa yang nampak dari perbuatan badan, minal iman, terkait dengan iman. Wa amal umum binisbah ila milali, adapun makna umum

Bama unzila ilahi, seandainya mereka benar-benar beriman pada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi, matahuduhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kami sebagai wali. Walakin akasirun minum fasikun, akan tetapi mayoritas apa Islam mayoritasnya, banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini fadzakara jumlatan syartiyah, jumlatan syartiyah. Maka di sini Allah sebutkan kalimat besar taqtadi, sehingga maknanya idza wujida syartu wujida masyrutu. Jika syaratnya dijumpai, maka masyrut, dampak dari syarat akan dijumpai. Dan di sini jumlah syartiyah di sini pihak filau dengan mengatakan lau. Apa makna lau? Taqtadi ma'asyartik intifa'al masyrutu. Lau itu punya makna di samping maknanya dalam makna persyaratan, ya, juga menunjukkan masyarakat yang dibahas masyarakat. Jika syaratnya dijumpai, maka akan hilang dampak dari syarat. Di ayat ini dikatakan, andai mereka beriman pada Allah dan Nabi dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, maka mereka tentu tidak akan menjadikannya, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Padahal maka ayat ini menunjukkan bahwa iman yang disebutkan, iman kepada Allah dan Nabi, itu yafi ittikhadahu awliya, itu bertolak belakang dengan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali. Uyudatuhu, dan bertolak belakang dengan sikap menjadikan orang kafir sebagai wali. Walai yastami'ul iman wattikhaduhum awliya akhir qalbi wadalla dhalika ala ana man ittakhadahum awliya awliya'at ma fa'alat iman al-wajibah minal imani billahi wal nabi wa ma'un zila ilaihi. Walai yastami', dan tidak mungkin terkumpul iman dan perbuatan menjadikan orang kafir sebagai menjadikan orang kafir awliya fil qalbi, rasa cinta di dalam hati terhadap orang kafir. Maka sehingga ayat di atas menunjukkan barang siapa menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai di dalam hatinya, maka dia tidak melakukan iman yang hukumnya wajib terkait dengan iman kepada Allah, iman dengan Nabi wa ma unzila ilaihi, dan iman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Kasiran minhum, banyak dari mereka, maka di sini maknanya adalah al-Yahud. Fasikun di sini maknanya fasik akbar. Walaupun kasiran minhum, akan banyak dari orang-orang Yahudi adalah fasikun ay kharijun anil iman, luar dari iman, artinya fasik akbar. Wa mithluhu qawlu ta'ala la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum fa inna akbara fi tilkal ayati anna mutawallihim la yakunu mu'minan wa akbara huna anna mutawallihim huwa minhum fal qur'anu yusaddiqu ba'du ba'da qala Allah ta'ala Allah nazzala ahsana al hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru min juludil ladina yakhshawna rabbahum وكذلك قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. دليل ان الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجب وانه يجب الا يذهب حتى يستأذن فمن ذهب ولا يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الايمان فلهذا نفعل الايمان فَإِنَّ حَرْفَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَنَفْيِ غَيْرِهِ.

kecuali dalam kamal iman al-wajib. Tidak ada peniadaan iman pada orang yang meninggalkan kamal iman mustah. Peniadaan iman, tidak beriman, itu hanya ada pada perbuatan-perbuatan yang merupakan kamal iman wajib. Itu yang mau disampaikan. Demikian Allah.